Oke, Nyong Ari. Kaki melangkah, rindu melanda, sepi terasa engkau tak ada. Cintaku luka, hatiku hampa, hidup beranak hubungan jauh begitu sirna. Maaf sayang, bukan ku tersayang, tapi jarak ini buatku selalu tertekan. Dan ku sadar hubungan ini takkan bisa bertahan, hingga ku putuskan untuk kita berpisah. Bukan ku tak mau kembali padamu, cukup ku bertahan cinta tanpa pengertian. Jarak jauh hubungan kau dan aku, cukup sudah, lebih baik kita berpisah. Cukup ku bertahan, hampir ku tenggelam, rasa cinta dan sayang, cukup ku melawan. Jujur ku sayang, jujur ku cinta, karena biaya sampai ku gade ijazah. Putus asa rasa cinta hampir musnah, waktu tak terasa cinta kini tak tiada. Mungkin harus pisah, itu yang ku minta, selamat jalan kekasihku tercinta. Bukan ku tak mau kembali padamu, cukup ku bertahan cinta tanpa pengertian. Jarak jauh hubungan kau dan aku, cukup sudah, lebih baik kita family, Nong Ari, Ian S, Reza Label X, HKT Blast.